Lewatkanmu di lembaran hariku selalu terhenti di batas senyumanmu. Walau berakhir cinta kita berdua, hati ini tak ingin dan selalu berdusta. Lupakanmu takkan mudah bagiku, selalu ku coba namun aku tak mampu. Membuang semua kisah yang telah berlalu di sudut relung hatiku yang membisu. Ku merindukanmu, harusnya ku telah melewatkanmu, menghapus kamu dari dalam benakku. Namun ternyata sulit bagiku merelakanmu pergi dari hati. Karena kau telah bahagia. Kau telah bahagia.